untukku sampai nanti akhir waktu aku kan menjagamu. Percayalah kepadaku, aku tak ingkar janji untukmu. Jangan dengar kata tetangga, aku tak setia. Aku terluka, hatiku terluka. Kau lebih dengar gosip tetangga. Kini kau pergi tinggalkan aku, hancurkan seluruh hidupku. Kekasih, dengarkanlah aku. Aku tak pernah mendukung. Percayalah kepadaku, aku tak ingkar janji untukmu. Jangan dengar kata tetangga, aku tak setia. Pergi tinggalkan kamu.